warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul di tempat pemakaman yang merupakan masa depan dari setiap orang yang hidup, di mana kita bertetanggaan bersebelahan dengan Imam Al-Arif Billah, Imam Ahmad bin Adawi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Amin. Dan juga dalam rangka malam hari ini menghadiri daripada acara 40 hari mengirim doa, berzikir, berdoa yang kita kirimkan doanya untuk guru kita almarhum almaghfurlah akhina Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan kuburan beliau. Amin. Dan Allah Ta'ala jadikan kuburan beliau sebagai taman di antara taman-taman surga. Amin ya Rabbal Alamin. 40 hari yang lalu kita semuanya sama-sama mengantar jenazah beliau. Mengantar jenazah tersebut tidak seperti mengantar orang pengantin. Jenazah mereka yang beriman, apabila kita antar ke pemakaman mereka, itu sudah lebih daripada pengantin. Tapi orang yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh, itu bagaikan diarak ke dalam lubang siksanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah. Kuburan itu dalamnya ada dua alternatif. Mana kuburan? Ini semua yang hadir sini depan kita kuburan, samping kita kuburan, belakang kita kuburan, ini kuburan semuanya. Di atas kubur penuh manusia, di dalam kubur ini sekarang penuh dengan manusia juga. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk ziarah kubur. Kubur siapapun juga kita diperintahkan untuk ziarah dengan satu tujuan. Di antara tujuannya, fa'innaha tuzakkirukumul akhirah. Sebab ziarah kepada kuburan tersebut mengingatkan kalian kepada akhirat. Wabil khusus ziarah kepada kuburan dan pemakaman orang-orang soleh. Secara umum ziarah kemana aja mengingatkan kita akan akhirat. Apalagi ziarah ke makam orang-orang soleh. Termasuk juga Nabi Muhammad, manusia yang paling soleh, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau diriwayatkan berziarah ke pemakaman orang-orang soleh. Nabi udah hebat begitu, masih ziarah kubur ke pemakaman orang soleh. Ada yang lebih soleh dari Nabi Muhammad? Gak ada. Tapi Nabi memberikan contoh kepada kita. Siti Aisyah radhiyallahu anha sekali, malam dia bangun tidur, Nabi tidak ada di sampingnya. Ditanya, Nabi kemana? Jangan-jangan dia tidur ke istri yang lain. Bicara. Keluar Nabi Muhammad diikutin. Kemana Nabi Muhammad? Tidak tahunya. Ke Baghiyah. Ke pemakaman Baghiyah. Berziarah kepada sahabat-sahabat beliau. Tengah malam. Sallallahu alaihi wa sallam. Untung saat itu, tidak ada yang mulutnya usil. Sahabat Nabi, tidak ada yang mulutnya usil. Orang baik, tidak ada yang mulutnya usil. Kalau kagak bakal gua, Nabi bikin bid'ah, ngajarin bid'ah yang kagak-kagak. Enggak ada yang usil. Kenapa itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ziarah ke pemakaman bagi. Selain mengingatkan akhirat juga, ziarah kepada kaum salihin, mendoakan mereka. Kemudian juga, Rasul sallallahu alaihi wa sallam menyatakan nih, tiap lubang kubur yang ada di hadapan kita, itu di dalamnya dua alternatif. Imma rawdah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin niran. Menjadi taman di antara taman-taman surga atau menjadi lubang di antara lubang-lubang api neraka. Naudzubillah. Jadi masa depan kita itu cuma salah satu dari yang dua itu, enggak ada masa depan yang ketiga. Bagaimana cara mempersiapkannya? Dari sekarang kita mau kuburan kita jadi taman, hiasin dari sekarang. Kita hias kuburan kita. Kita mau kuburan kita adem, dingin. Isi pendinginnya dari sekarang. Dengan apa? Ya dengan begini, hadir majelis, nuntut ilmu, bakti kepada orang tua, menjauhi kemaksiatan. Sebab ada juga yang kuburannya kayak oven. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali itu dalam Sahih Bukhari melewati dua pemakaman. Tatkala Nabi melewati dua pemakaman, Nabi berhenti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sahibai hadzal qabr," ini nih penghuni dua kubur ini, "yu'adzaban." Mereka lagi disiksa penghuni dua kubur. Maka Rasul mengatakan, "Wa man yu'adzabani fi kabir?" "Bala," kata Rasulullah. Mereka ini penghuni dua kubur ini bukan diazab dalam karena hal yang besar menurut pandangan manusia, tapi sungguh di mata Allah itu besar. Apa yang kecil di mata manusia tapi besar di mata Allah menyebabkan siksa dalam kubur? Apa? Dua hal. Amma ahaduhuma kana la yastabri minal qaul, wa ammal akhar kana yamshi bin namimah. Ini yang satu penghuni kubur itu kalau dia buang air kecil itu dia tidak memastikan kalau air seninya sudah tuntas, hingga ketika dia berdiri lagi mengalir lagi keluar lagi najis, nah sholatnya berantakan, tidak telaten dalam membersihkan najis waktu istinja. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, kana yamshi bin namimah, kerjaannya kalau jalan kemana-mana membawa namimah, bawa omongan untuk mengadu domba orang. Membuat pulang sama pulang berpecah belah. Bikin ini jadi ribut. Bikin ini jadi berantem. Itu namimah. Wa namam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah al-battat. Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang sudah mengadu domba. Apa sih namimah? Naglu kalamil ghair bighasdil iftitan. Bawa satu omongan ke orang lain dengan tujuan biar ini dua nih ribut, biar dua nih berantem berkelahi, itu dia tujuannya. Dan orang yang namimah, yang suka ngadu domba ini, bawa omongan kepada orang lain, Allah Ta'ala menamakan orang tersebut secara instan sebagai fasik. Itu aja akan fasikum binadain kata-kata ini. Apabila ada orang bawa suatu berita dari orang lain dari omongan, nah ini langsung nih orang namanya fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia lakukan itu dengan tujuan mengadu domba orang lain, waliyadz billahi min dzalik. Kemudian ini dua dosa ini. Yang satu enggak perhatian tatkala dia bersuci. Yang satu lagi suka mengadu domba orang, membawa namimah. Maka dua dosa ini adalah penyebab utama daripada siksa kubur. Kebanyakan tuh siksa kubur dari dua hal ini. Maka Nabi Muhammad SAW dengan rahmat dan kasih sayang beliau diambil ranting pohon yang masih hijau, diambil itu ranting pohon, dipatahkan, ditancapkan yang satu di satu kubur, yang satu lagi di kubur sebelahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, la'allahu yukhaffaf 'anhuma ma lam yalbasa. Harapan saya dengan saya tancapkan ini dua ranting ini agar diringankan azab keduanya, selama dua ranting hijau ini tidak mengering, selagi dia belum kering, biar diringankan azabnya. Apa hikmahnya? Sebab segala sesuatu yang hijau dia berzikir, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kalau udah kering, udah gak bertasbih lagi. Di sini satu isyarat bahwasanya ranting yang bertasbih memberikan manfaat kepada mayit yang disiksa. Yang berzikir siapa? Ranting. Yang selamat dari siksa, ranting yang mayatnya selamat dari siksa dengan ranting yang bertasbih. Gimana kalau yang bertasbih muslim, mukmin? Ini kita semuanya berpikir, kita berdoa, kita bertasbih, kira-kira gimana si mayat tersebut? Makanya para ulama wasolihin itu ngirimin doa buat awliya wasolihin. Untung tuh zaman Nabi dulu gak ada orang yang mulutnya usil. Kalau gak bakal bilang, ya Rasulullah bikin bid'ah, pakai bawa-bawa ranting lagi kesini. Suruh berpikir, kita udah yang pegel sama orang yang pada kekuburan berpikir. Nah ini ranting suruh berpikir juga, tambah banyak lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik ajaran, ajaran Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan, disebutkan bahwasanya, tatkala seseorang memimpikan dari keluarganya yang udah meninggal dunia, di zaman sahabat. Maka dia memimpikan keluarga yang sudah meninggal ditanya, bagaimana keadaan kalian? Dijawab, kita di pemakaman ini sebenarnya kita disiksa oleh Allah Ta'ala. Tapi baru hari ini diangkat siksa dari kita. Gara-gara apa? Kebetulan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lewat pemakaman ini. Terus jatuh sehelai rambut beliau di pemakaman ini. Allah Ta'ala angkat azab dari seluruh penghuni pemakaman ini, dari kaum muslimin. Dengan berkat selembar rambut Sayyidina As-Siddiq radhiyallahu anhu warba. Sebagian lagi dia membaca apa namanya, apabila masuk kubur dia kirimin Fatihah, dia baca suratul ikhlas dan lain sebagainya. Dilihat sebagian salihin bermimpi tentang apa yang terjadi kepada kalian di alam sana. Maka dijawab oleh orang pemakaman tersebut bahwasanya sesungguhnya kita ini sebenarnya ini semuanya lagi disiksa, diazab. Tapi kebetulan hari ini baru saja ada seorang soleh yang membaca surat al-ikhlas. Dia hadiahkan pahalanya untuk seluruh penghuni pemakaman ini. Nah terus saya lagi disiksa sama Allah Ta'ala, lagi azab dalam kubur. Dan Allah Ta'ala angkat azab hanya dengan berkat pahala dari, bukan huruf waw, dari surat al-Huwallahu Ahad, dari kepala huruf waw. Dalam surat al-Huwallahu Ahad. Pahala dari bacaan kepala huruf waw ke ujung huruf waw, nah itu diangkat azab dengan berkat itu semua. Saudara-saudara sekalian, nah kalau dalam Sahih Bukhari ranting bisa ngasih manfaat, apalagi zikir kita manusia, doa kita manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang mayit. Mayit itu tatkala kita gotong di atas jenazah, itu mayit itu kalau dia orang baik dia berkata, "Gaddimuni, gaddimuni ila jannatin waridwan wa rabbin ghairi ghadban." Percepat aku, percepat aku. Itu mayit minta, ayo segerakan aku, segera bawa ke kuburan. Dibawa kemana? Suruh percepat kemana? Ila jannatin waridwan. Dia sebut lubang kuburnya itu, enggak dia bilang percepat saya ke lubang kubur, enggak. Percepat saya ke surga dan keridhaannya Allah. Percepat saya menuju Allah yang sama sekali tidak murka kepada saya. Masya Allah. Itu dia dapatkan tatkala dia masuk dalam lubang kubur, minta dipercepat, segerakan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil untuk jiwa-jiwa suci yang semacam ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diajak, dipanggil oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang nafsunya sudah damai. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam ridha-Nya Allah, diridhai oleh Allah Ta'ala, masuk ke dalam surga-Nya Allah Ta'ala, masuk ke dalam ibadullah. Hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala masuk dalam kelompok VIP ibadur rahman. Kemudian juga apabila orang yang tidak baik, yang tidak taat, tatkala digotong di atas jenazah, maka dia berkata, ila aina tadhhabun bi? Kemana kamu bawa saya? Kemana kamu gotong saya? Mengapa? Sebab tuh di dalam lubangnya tuh udah ada yang menanti azab dan siksa murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hasil dari apa yang diraih hamba kelak di akhirat sudah dia saksikan tatkala ruhnya akan dicabut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang suka perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun suka untuk berjumpa dengan dia. Barang siapa yang benci, yang enggak senang, enggak suka berjumpa dengan Allah, Allah lebih enggak suka lagi berjumpa dengan dia. Bagaimana itu? Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang suka mati? Mana ada orang yang suka mati? Siti Aisyah bertanya dari segi karena kematian itu menyakitkan, pedih, sakit. berpisah dengan orang yang dia kasihi. Maka siapa orang yang senang mati, siapa yang suka mati? Maka Rasul SAW menyatakan, wahai Aisyah, apabila seseorang rohnya sudah ditenggorokan, Allah Ta'ala bukakan pandangan dia tempat yang akan dia huni, di surga atau di neraka, tergantung orangnya. Ketika dia melihat tempat yang akan dia huni di surga, saat itu dia suka kematiannya. Dia menyukai perjumpaan dengan Allah dan bilang, ayo, ini yang saya inginkan, ayo segera, God dimuni. Tapi kalau orang yang tidak beriman diperlihatkan tuh tempat yang akan dia tuju nanti di nerakanya Allah, maka dia melihat hal yang menakutkan, dia enggak mau, dia enggak suka kematian, dia enggak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dia, yang suka perjumpaan dengan Allah, Allah juga suka perjumpaan dengan dia. Yang benci perjumpaan dengan Allah, Allah juga benci perjumpaan dengan dia. Wah, buat kaum mukmin, orang yang beriman, kematian itu adalah tuhfatuhu. Kematian itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap mukmin. Wal mautu tuhfat kulli 'abdin mukhtar. Kematian adalah hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk ridha-Nya, untuk surganya. Sehingga orang yang meninggal dunia, kata Rasulullah, imma mustarih wa imma mustarahun minhu. Orang yang meninggal mustarih, dia istirahat, senang, happy dia dalam kuburnya. Atau mustarah minhu, orang yang senang dia meninggal, aman, lu jalan dah, lu pergi dah, jangan geracokin gua, aman, tenang, sekarang bisa napas lega. Orang yang meninggal kayak begitu, dia yang istirahat kalau dia orang baik, atau kalau dia orang gak baik, orang istirahat dari dia, bisa bernapas lega, mustalah minggu. Nah itu orang yang istirahat, ini kayak Halid Munzir bin Fuad al-Musawah, enak, tinggal kita, urusan kita masih banyak, nah dia sih disini, Masya Allah, nikmat Allah Ta'ala, pagi, sore, siang, malam, yulzabun, dapat rezeki dari Allah Ta'ala, bukan rezeki yang kayak kita, rezekinya lain, lebih enak lagi, lebih nikmat lagi, yang doain banyak, yang ngajiin banyak, Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sekarang pelajaran buat kita. Kita semuanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Kita semuanya masa depan kita sama. Kita akan berakhir menuju itu garis finish kita. Mungkin udah sampai ke garis finish. Nah kita ini lagi jalan. Nggak tahu kapan nyampenya, besok, apa lusa, apa minggu depan, apa bulan depan. Ini semuanya yang ada di sini nih, camat semuanya. Semuanya ini camat. Apa itu camat? Calon mati. Semua. Calon mati. Jangan khawatir. Kalau kita kadang hadir maulid, ada yang kebagian kebuli, ada yang kagak. Tapi kalau kematian, jangan khawatir. Semua kebagian. Dari yang tua sampai yang muda. Yang laki, yang perempuan. Yang besar, yang kecil. Semuanya dapat jatah. Kullullahu minhu nasib. Mangkana danin au nasib. Fahya musibah ammah. Itu udah bencana umum semuanya, kebagian jatah daripada kematian tersebut. Nah cuma seperti Al-Imam Al-Hayyim Ali bin Husain bilang, ente jangan takut sama mati, takut sama dosa. Kalau mati itu semuanya bakalan mati, tapi takut sama dosa. Jangan sampai datang kematian masih tersisa dosa kecil kita, satu dosa kecil yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala, dan Allah ingin nuntut kita atas satu dosa kecil tersebut. Kalau seandainya kita meninggal dunia, sedangkan masih tersisa satu dosa kecil yang tidak diampuni oleh Allah, dan Allah ingin menuntut kita atas dosa kecil tersebut, tahu apa yang terjadi? Kita semua ini habis, tamat, tidak ada harapan buat kita. Satu dosa kecil dan Allah mau menuntut kita atas satu dosa kecil tersebut, habis, tidak ada harapan. Tapi kalau Allah Ta'ala mau ampunin, mau dosa gede, dosa apapun, kecil semuanya, di balik ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunan kepada Allah Ta'ala, minta ampun, tempuh jalan yang diridha oleh Allah Ta'ala. Limitli hadza fal ya'malin amil. Mau berbuat, mau beramal, nah, berbuat yang kayak begini, berbuat, beramal. Kita ini dikasih umur di dunia sebentaran, kagak lama, bentaran kita mati. Mungkin 40 tahun meninggal dunia. Nabi bilang amal umat ini benar sih, umatku rata-rata umumnya antara 40 sampai 70 tahun. Yang kurang dari itu banyak. Yang lebih dari 70 sedikit. Lihat aja nih yang hadir di antara kita. Yang lebih dari 70 coba tunjuk tangan. Enggak begitu banyak. Bisa dihitung sama jari. Yang di bawah 40, yang di bawah 60, banyak semuanya rata-rata di bawah 60. Kita ini semuanya bakalan meninggal dunia. Bakal menuju tuh kepada masa depan kita. Di sini masing-masing bilang, oh, masa depan saya nanti saya mau kerja di kantor ini. Saya mau kerja di perusahaan ini. Saya mau menikah, mau punya anak 9. Itu semuanya masa depan yang semu. Tapi masa depan yang pasti itu lubang kubur kita. Rumah masa depan, oh, saya mau beli rumah di komplek, di Pondok Indah, segala macam. Itu semuanya semu. Belum tentu. Tapi yang pasti, kita bakalan masuk ke dalam kubur kita. Terus kalau kita udah di dalam kubur, mau tahu kursi presiden berapa sih nilainya kalau orang udah sekarat? Mau tahu harga kursi kepresidenan? Tanya tuh sama yang di depan itu yang di dalam kubur. Tanya sama dia, gimana? Ente mau jadi presiden? Kursi presiden bagus gak? Nilainya tinggi gak? Kursi gubernur, kursi apa namanya, calon legislatif tuh, kursi DPR, waduh. Tanya sama mereka. Mereka tahu banget harganya kayak gimana. Nilai harta, rumah, mobil, uang yang banyak, tanya sama mereka, berharga apa enggak. Terus sekali-kali boleh ente tanya begitu, ente pakai bank apa ya, ATM ada, bawa ATM enggak dalam kuburan. Geseknya bagaimana? Enggak ada semuanya. Apa cincin dibuka, dilepas. Yang dia bawa, amalan dia, kebaikan dia. Yang lain semuanya, al-mal wal-ahlu. Lama al-hadu zahabu. Harta, keluarga, habis makanin keluarganya, habis makanin itu, karena semuanya tadinya akan pergi. Kita habis nguburin, mau ente masuk dalam kubur. Semuanya pulang, cinta banget. Ya, katanya cinta kan mau masuk dalam lubang kuburnya. Habib Munzir masuk dalam lubang kuburnya sendirian. Yang cinta sama dia banyak banget. Tapi cinta kita semuanya, gak ada apa-apanya dibanding cinta Nabi Muhammad. Gak ada apa-apanya dibanding cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hatta di dalam lubang kubur. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, itu ketika cerita hari kiamat semuanya, yawma yasrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Masing-masing kabur. Semua yang saling mencintai adalah khillah. Yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Semuanya itu jadi musuh. Tapi Nabi Muhammad, saya nungguin kalian di telaga. Saya nungguin kalian di dalam mizan. Saya nungguin kalian indah surat. Cari saya nih di tiga tempat ini. Saya pasti ada di tiga tempat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Begitu. Wahakala itu cinta sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jalin dari sekarang nih di dunia. Jalin hubungan dengan Rasulullah. Ini dibikinin majelis Rasulullah biar kita nongkrong sama Rasulullah. Biar kita nongkrong sama adabnya Nabi. Biar kita nongkrong sama ajarannya Nabi. Biar kita nongkrong sama ilmunya Nabi. Biar kita nongkrong sama sunnahnya Nabi. Sama akhlaknya Nabi. Sama adabnya Nabi. Makanya nih ada yang namanya majelis Rasulullah. Kalau nggak mencerminkan akhlak Rasulullah, adab Rasulullah, istiqomahnya Rasulullah, maka apa makna daripada nisbah majelis tersebut? Nah karenanya ayo, hendaknya nih membuat kita makin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian. Amin. Mudah-mudahan Allah taala limpahkan ridha-Nya kepada kita sekalian. Amin. Dan Allah taala tutup ajal kita, umur kita dari dunia ini dengan husnul khatimah. Itu dia yang penting, itu dia yang penting. Meninggal dunia nih bawa iman kita. Jaga kita punya iman. Jangan sebelum nyawa dicabut iman udah melayang duluan. Dicabut nyawa tanpa iman. Tahu gak apa yang bikin orang tuh penyebab utama keseringan orang tuh meninggalnya tuh tanpa iman? Mau tahu? Ini ringkas aja ya. Di antaranya itu adalah ketika seseorang itu dia durhaka sama orang tuanya. Itu salah satu penyebab suul khatimah. Menyepelekan perkara sholat 5 waktu. Itu salah satu penyebab suul khatimah. Dan salah satu penyebab suul khatimah itu adalah bid'ah fid din. Berbuat bid'ah dalam akidah kita, dalam agama kita. Kemudian di antara salah satu penyebab suul khatimah, benci kepada sahabat atau memusuhi aulia wasalihin. Sahabat atau ahlul bait Nabi atau aulia wasalihin itu benci sama mereka, itu penyebab su'ul khatimah. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi itu beliau mengatakan, "Ana ara kullu dhanbin yaghfirullah." Saya melihat insyaallah setiap dosa itu diampunin sama Allah Taala, illa sabbas sahabat wa ahlul bait, kecuali mencaci sahabat atau ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sebab ini kalau disebut sahabat mencaci sahabat Rasulullah, untuk meninggal husnul khatimah berat, sulit, jarang. Kalau ada orang nyaci sahabat terus meninggal husnul khatimah, itu hampir-hampir jarang terjadi. Sulit, peluangnya sangat kecil sekali. Itu sampai Imam Syawwaf dia mengatakan, "Asab fihim yansan tahdid yanzi'ul iman min kulli muslim wa in kan mu'min wa ta'i' lillah." Mencaci mereka wahai manusia udah pasti bisa mencabut iman dari setiap muslim, walaupun muslim tersebut melaksanakan nilai-nilai keimanan, dia taat patuh kepada Allah, tapi dia nyaci sahabat, sulit dia untuk bisa meninggal husnul khatimah. Ini hati-hati. Imam Al-Haddad sahib Ratib beliau mengatakan, "Dzul gadhi fihim hadimun asla dinihi mubtahimun fi lajji zayghin wa bid'ati." Orang yang mencaci, yang mengkritik, yang membenci sahabat Rasulullah, itu otomatis dia menghancurkan fondasi Islamnya dia. Hancur Islamnya sebelum nyawanya dicabut. Terjeblos dalam samudera bid'ah dan kesesatan, waliyadu billah min dzalik. Dan juga tuh mencaci ahlul bait. Mankan sabul fatimiyin da'bahu wa atiyadah lam yamutuliyat billah hatta nara an millatil islam irtidadah. Barang siapa yang kebiasaan dia mencaci ahlul baitnya Nabi Muhammad, keturunan Rasulullah, dia benci, gak demen sama keluarganya Nabi, gak tahu ngaji di mana, kayaknya salah guru. Ini barang siapa yang kebiasaannya dia itu mencaci keluarganya Rasul, ini orang biasanya tidak meninggal dunia sampai dia sebelum dicabut nyawa, dia pasti bakalan murtad, diketahui atau tidak diketahui orang, pasti. Na'udzubillahi min dzalik. Man mata mughliban ala baiti hasyarahullah ma'al yahud. Yang meninggal dunia dalam keadaan benci kepada ahli baitku, dikumpulin oleh Allah Ta'ala bersama Yahudi. Na'udzubillah min ghadabillah. Begitu juga benci kepada awliya. Kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi dalam Sahih Bukhari, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil haram." Yang memusuhi satu orang wali, maka aku umumkan, aku nyatakan dengan orang tersebut perang dengan orang tersebut. Orang kalau diperangi oleh Allah mau cari husnul khatimah dari mana? Mau beli di mana? Mau dapat di mana husnul khatimah? Dengan minta sama Allah Ta'ala. Ta'adab ya, adab kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada para rasul. La nufarigu baina ahadin min rusulih. Adab kepada sahabat, adab kepada ahlul bait, adab kepada aulia, adab kepada salihin. Semuanya itu berasal dari situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kami dari adab, maaf, berikanlah taufiq, berahmatika rahman rahimin. Allahumma ij'al zamana hadza zaman marhuman, tasarrufana min ba'di tasarrufan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma. Allahumma arzuqna jami'an husnal khatimah 'inda al-maut. Allahumma arzuqna jami'an husnal khatimah 'inda al-maut. Allahumma arzuqna jami'an husnal khatimah 'inda al-maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.